إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أخواني أكرمكم الله. Kita akan melanjutkan pembahasan risalah Manzumah Al-Ha'iyah karya Imam Abdullah Abu Bakr bin Abi Daud As-Sijistani rahimahullahu taala. Pembahasan kita yang tertunda sebelumnya sampai pada bait yang ke-21. Penjelasan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam hal takdir. Berikutnya kita memasuki bait yang ke-22. Qala rahimahullahu ta'ala wa la tunkiran jahlan nakiran wa munkara wal hawdha wal mizan innaka tunsahu. Walakum kiram, tidak ada yang mengingkari nakiram wa mungkaram, mungkar dan nakir, kecuali orang yang bodoh. Walal hawdha wal mizana, dan tidak ada pula yang mengingkari haud serta mizan, kecuali orang yang bodoh. Innaka tumsahu, itulah sesungguhnya yang dinasihatkan kepadamu. Pada bait yang ke-22 ini, An-Nazim rahimahullah ta'ala akan menguraikan tentang hal yang terkait dengan keimanan kepada hari akhir. Dan keimanan terhadap hari akhir adalah merupakan salah satu rukun dari rukun iman, seperti yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di surat Al-Baqarah, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir. Bukanlah kebajikan itu kalian hadapkan wajah-wajah kalian ke arah timur dan barat, akan tetapi kebajikan itu adalah kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka keimanan terhadap hari akhir adalah termasuk dari salah satu dasar keimanan yang wajib untuk diyakini. Kemudian dalam bait tadi disebutkan 4 hal yang terkait dengan perkara akhirat, ya, keimanan terhadap hari akhir, yaitu iman terhadap mungkar dan nakir, kemudian iman terhadap haul dan iman terhadap mizan. Ini 4 perkara yang masuk dalam rangkaian beriman kepada hari akhir. Makanya An-Nadhim rahimahullah mengatakan wala, tidak ada yang mengingkari mungkar dan nakir, haud dan mizan, kecuali orang yang bodoh. Karena keberadaannya, keterangan yang menunjukkan tentang adanya mungkar, nakir, haud dan mizan itu sudah disampaikan, dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun ketentuan beriman kepada hari akhir adalah beriman kepada segala hal yang telah diberitakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, bima yakunu ba'dal maut, terkait dengan hal-hal yang akan terjadi setelah kematian. Oleh karena itu beriman kepada hari akhir banyak sekali, atau yang termasuk ke dalam iman kepada hari akhir banyak sekali. Di antaranya yang disebutkan tadi, mungkar, beriman kepada mungkar, nakir, haul, kemudian mizan. Bahkan beriman kepada tanda-tanda hari kiamat secara umum, ini juga masuk ke dalam rangkaian iman kepada hari akhir. Beriman kepada adanya fitnah kubur, adanya azab kubur, ini juga masuk dalam rangkaian beriman kepada hari akhir. Adapun mungkar dan nakir yang disebutkan dalam bait tadi adalah dua malaikat. Dua malaikat yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagian dari ciri-cirinya, di antaranya bahwa mungkar dan nakir ini mempunyai mata yang berwarna biru. Matanya biru, kemudian sudul wujuh, wajahnya hitam. Bermata biru dan berwajah hitam. Ini diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tirmizi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ya. Sahabat yang membawakan hadis tersebut adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala. Kemudian mungkar dan nakir disebut sebagai mungkar dan nakir karena datang dalam bentuk yang tidak disukai. Datang dalam bentuk yang tidak disukai, datang dalam bentuk yang diingkari. Karena itulah disebut mungkar dan nakir. Hal lain yang terkait dengan masalah mungkar dan nakir adalah penamaannya. Sebab para ulama terjadi khilaf dalam hal menyebut dua malaikat ini dengan mungkar dan nakir. Namun pernah seorang laki-laki bertanya kepada Imam Ahmad rahimahullah, "Ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah, Imam Ahmad maksudnya, apakah kita sebut mungkar dan nakir atau kita sebut saja dua orang malaikat tanpa menyebutnya dengan sebutan mungkar dan nakir?" Karena secara makna memang menggambarkan sesuatu yang diingkari. Tapi kemudian Imam Ahmad rahimahullahu taala menjawab, "Mungkar wan nakir, hakadha huwa," kata Imam Ahmad. Yang benar adalah mungkar dan nakir. Memang seperti itulah, kata beliau. Ya. Jadi memang disebut dengan sebutan mungkar dan nakir. Maka sekali lagi, keimanan terhadap mungkar dan nakir masuk dalam bagian dari keimanan terhadap hari akhir. Tidak ada yang mengingkari mungkar dan nakir illa jahilun, kecuali orang yang bodoh. Dan mereka-mereka yang terpengaruh dengan ilmu kalam atau filsafat. Karena ilmu kalam, filsafat ini merusak keyakinan. Ya. Karena itu sebagian ulama mengatakan, al-jahilu bil kalam ilmun, wal-ilmu bil kalam jahlun. Bodoh, tidak tahu terhadap ilmu kalam adalah ilmu. Tetapi tahu, mengerti tentang ilmu kalam adalah kebodohan. Jadi mending kita sama sekali tidak mengerti tentang ilmu kalam, tentang filsafat. Kalau kita tidak mengerti tentang filsafat, tentang ilmu kalam, berarti kita punya ilmu. Tapi kalau kita mengerti, memahami, belajar bertahun-tahun, semester 1, semester 2 terus, ya, belajar filsafat, justru ini adalah kebodohan. Ya. Karena membahayakan akidah. Kalau ilmu kalam itu yang menjadi patokannya adalah akal semata, kan? Bahkan menurut filsafat, kewajiban yang pertama dibebankan kepada manusia itu bukan beriman kepada Allah, akan tetapi melihat dulu, berpikir dulu. Kalau sudah masuk akal, baru yakini. Kalau tidak, tidak perlu diyakini. Ya. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, yang juga termasuk ke dalam bagian beriman kepada hari akhir adalah beriman kepada nafsur. Atau mungkin bahasa ringannya adalah tiupan sangkakala, ya, di mana tiupan ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, tiupan yang membuat manusia kaget. Kemudian ada tiupan yang berikutnya, nafusain, ya, yang membuat manusia menjerit, berteriak, histeris. Kemudian yang ketiga, tiupan yang mengumpulkan mereka. Ini semua dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala antara lain dalam firman-Nya Quran surat An-Naml ayat 87 dan Az-Zumar ayat 68. Jadi tiupan itu nanti terjadi 3 kali. Tiupan yang pertama yang membuat kafir. Kemudian yang kedua yang membuat histeris, ya. Suara menggelegar, bergemuruh. Nah, itu tiupan yang kedua. Kemudian tiupan yang ketiga, tiupan yang mengumpulkan manusia. Berikutnya adalah iman kepada al-hasyr, kepada proses pengumpulan manusia di padang mahsyar. Ini juga termasuk rangkaian dari iman kepada hari akhir yang harus diyakini. Bahkan dijelaskan kalau matahari itu sangat dekat dengan makhluk, kemudian di situ nampak terjadi bagaimana perbedaan keadaan antar makhluk. Ada yang keringatnya membasahi seluruh tubuhnya, ada yang sampai dadanya, dan seterusnya, seperti yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam bait ini disebutkan, di samping beriman kepada mungkar dan nakir yang merupakan bagian dari iman kepada hari akhir, adalah beriman kepada al-hawl yang biasa diartikan dengan telaga. Ya. Tidak ada yang mengingkari keimanan terhadap al-hawl kecuali al-jahil, orang yang bodoh dan orang yang terpengaruh dengan filsafat atau ilmu al-kalam. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kalau hawl ini akhirnya ahla minal asal, lebih manis dari apa? Madu, ya. Lebih wangi dari minyak kasturi. Siapa yang minumnya tidak akan pernah merasa kehausan lagi setelahnya. Ini semua diuraikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis muttafaq alaih, Bukhari dan Muslim. Bahkan hadis tentang haud dinyatakan oleh para ulama sebagai hadis yang mutawatir. Dinyatakan oleh para ulama sebagai hadis yang mutawatir, diriwayatkan oleh 50 sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang mutawatir, jangankan mutawatir, meskipun satu saja sahabat yang meriwayatkan hadis ini tapi sahih, maka wajib kita imani. Apalagi kalau jumlah sahabat yang meriwayatkan hadis tentang adanya haud ini ternyata 50 ya, sahabat. Kemudian mizan. Beriman kepada mizan. Ini juga harus diyakini sebagai bagian dari iman kepada hari akhir. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, "Wa nadha'ul mawazinal qisth li yaumil qiyamah." "Wa nadha'ul mawazinal qisth li yaumil qiyamah." Dan kami menetapkan atau meletakkan adanya mizan, timbangan keadilan, "li yaumil qiyamah," pada hari kiamat. Ini ada di surat Al-Anbiya, ya, ayat yang ke-47. Kemudian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang keberadaan mizan ini dalam banyak hadisnya. Bahkan hadis tentang mizan ini juga tergolong ke dalam hadis yang mutawatir. Sahabat Ibnu Abbas meriwayatkan tentang masalah mizan yang menegaskan kalau mizan ini mempunyai 2 neraca. Ya, lahu kifatan, mizan atau timbangan ini mempunyai 2 neraca. Sekali lagi, hadis tentang mizan masuk dalam kategori hadis-hadis yang mutawatir. Allah juga mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Ini ayat menunjukkan adanya timbangan. Akan ditimbang amalan yang baik dengan amalan yang buruk. Nah, karena itu wajib diimani. Qolabila karamakumullah. Selanjutnya bait yang ke-23. An-Nadhim rahimahullahu taala mengatakan, "Qul yukhrijullah al-'azimu bi fadlihi minan nari ajsadan minal fahmi tutraku." Qul, katakanlah, Allah al-'azim yang maha agung yukhriju akan mengeluarkan, bifadlihi dengan karunianya, minan nar, dari api neraka, ajsadan, tubuh-tubuh, minal fahmi yang sudah menjadi gosong seperti arang. Tutrohu, lalu dilemparlah tumbuh-tumbuh itu. Dilempar kemana nanti akan dijelaskan di bait yang setelahnya. Qul yukhrijullah al-azimu bifadlihi, katakanlah bahwa Allah yang Maha Agung akan mengeluarkan bifadlihi dengan karunia-Nya minanar, dari api neraka, ajsadan, tubuh-tubuh, minal fahmi, yang sudah gosong hitam seperti arang. Tutrahu, lalu dilemparlah tubuh-tubuh itu. Bait yang ke-23 ini menjelaskan kepada kita akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap para pelaku dosa besar. Ya. Menerangkan kepada kita tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap para pelaku dosa besar dari kalangan ahli tauhid. Di mana mereka meyakini kalau para pelaku dosa besar dari kalangan ahli tauhid yang mereka masuk ke dalam neraka terlebih dahulu disebabkan dosa-dosanya akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan karunia-Nya. Dalam keadaan ketika dikeluarkan kondisinya seperti arang, kosong tubuh-tubuhnya, hitam. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya api neraka, di mana manusia yang dicabut, diangkat dari api neraka itu kondisinya dalam keadaan kosong, hitam, seperti arang. Fahmu, fahmu itu artinya arang. Seperti itulah kondisi manusia yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Sekali lagi, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini kalau para pelaku dosa besar dari kalangan ahli tauhid yang mereka masuk terlebih dahulu ke dalam neraka itu akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang disebutkan tadi, kosong seperti arang. Allah mengeluarkan mereka lantaran bifadlihi, karunia-Nya, dan lantaran tauhid yang ada dalam diri mereka. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan hal ini dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi mengatakan, yadkhulu ahlul jannati al-jannata wa ahlun nar an-nar, akan masuk penghuni surga ke dalam surga, kemudian masuk penghuni neraka ke dalam neraka. Tsumma yaqulullah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, keluarkanlah dari neraka orang-orang yang dalam hatinya ada keimanan sebesar biji khardal. Allah memerintahkan agar mengeluarkan orang-orang yang dalam hatinya masih ada keimanan dari api neraka. Sehingga ketika mereka dikeluarkan, yakhrujun, mereka keluar dari api neraka, wa qad suwaddu, dalam keadaan tubuh mereka sudah kosong, hitam. Fayulqawna fin nahrin haya, setelah itu mereka dilempar ke sebuah sungai yang disebut dengan sungai kehidupan. Maka mereka berubah kembali seperti semula, seperti tumbuhnya biji-bijian di aliran air. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sesuatu yang wajib untuk kita imani. Berikutnya bait yang ke-24. Alam nahri fil firdausi tahya bima'ihi kahibbi hamilis sayri idha ja'a yatfahu. Alam nahri, ke sungai fil firdaus yang ada di surga firdaus. Tadi sebelumnya di bait yang ke-23 itu ada kata-kata tutroh, ya, dilempar. Dilempar kemana? Sekarang penjelasannya. Alam nahri, dilempar ke sungai fil firdausi yang ada di surga firdaus. Tahya bima'ihi, sehingga orang-orang yang dilempar dari atau dilemparkan ke sungai yang ada di Firdaus itu tahya bima'ihi, menjadi hidup kembali lantaran airnya. Maksudnya adalah kembali ke keadaan semula sebelum gosong, sebelum menghitam tubuh-tubuhnya. Kahibbi hamilis sa'il idza ja'a yatfahu, persis seperti biji yang tumbuh di aliran air ketika biji itu mulai meninggi. Kalau biji itu kan kecil, kalau tumbuh mulai kelihatan ke atas. Nah, tubuh-tubuh yang dilemparkan dari api neraka ke sungai yang ada di Firdaus itu seperti itu. Mereka perlahan-lahan berubah dari yang tadinya gosong kepada keadaan yang semula sebelum gosong. Bait yang ke-24 ini masih ada keterkaitan dengan bait yang sebelumnya, yaitu berbicara tentang ahlul kabair, para pelaku dosa besar dari kalangan ahli tauhid. Tetapi dosa besar ini maksud di sini tentu saja dosa besar di bawah syirik. Dosa besar di bawah syirik. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa di bawah syirik. Oke. Bukan selain syirik ya, tapi di bawah syirik. Karena ada dosa selain syirik tapi seimbang, sejajar dengan syirik. Bahaya kalau kita bilang selain syirik. Yang benar adalah di bawah syirik. Ya. Kalau statusnya di bawah syirik berarti memang betul-betul di bawah syirik, bukan selain syirik. Ya. Sekali lagi, yang akan dikeluarkan dari api neraka ini adalah orang-orang yang beriman yang melakukan dosa besar. Mereka masih mempunyai tauhid. Adapun orang-orang kafir, maka la yamutun wala yahyun, yahyun. Ya, mereka tidak mati, tidak juga hidup. Artinya mereka akan terus disiksa dalam api neraka. Khalidan fiha. Mereka akan kekal di dalam. Mereka tidak akan bisa keluar dari api neraka. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala terangkan di surat Fatir ayat yang ke-36. Jadi intinya bait yang ke-23 dan 24 ini menjelaskan tentang prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang terhadap kaum muslimin atau mukminin atau muwahhidin yang melakukan dosa besar, bahwa mereka semua itu tahta masyiatillah, berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a azabahum wa insya'a ghafar lahum. Kalau Allah berkehendak menyiksa mereka, maka mereka akan disiksa. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk memberikan ampunan kepada mereka, maka mereka akan diberikan ampunan. Dan kalaupun mereka masuk ke dalam neraka terlebih dahulu, maka mereka tidak akan kekal di dalamnya. Kemudian bait ini dan sebelumnya juga merupakan bantahan sekaligus terhadap kelompok Khawarij dan Mu'tazilah yang mereka menyatakan bahwa para pelaku dosa besar itu mukhlidun finnar, kekal di dalam neraka. Baik, berikutnya yang ke-25. Wa inna Rasulullah lal khalqu syafi'un wa qul fi adzabil qabri haqqun muwaddahu. Wa inna Rasulullah lal khalqu syafi'un. Sesungguhnya Rasulullah syafi'un, menjadi pemberi syafaat lil khalqi, bagi makhluk. Waqul, dan katakanlah, fi adzabil qabri haqqun, bahwa azab kubur itu hak. Muwaddahu, yang dijelaskan di dalam syariat. Ayat yang ke-25 ini di dalamnya terdapat isyarat dari An-Nadhim tentang hal yang berhubungan dengan syafa'atul udma li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan syafaat ini diberikan kepada seluruh makhluk. Ini harus diyakini dan menjadi keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang adanya syafa'atul udma li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para ulama juga menyebutkan kalau keterangan atau hadis-hadis tentang syafaat ini masuk dalam kategori hadis yang mutawatir, diriwayatkan oleh banyak sahabat seperti sahabat Abu Bakar, kemudian sahabat Ibnu Umar, sahabat Ibnu Abbas, sahabat Khudzaifah Ibnu Yaman, kemudian sahabat Anas bin Malik, dan banyak lagi dari kalangan para sahabat yang meriwayatkan tentang masalah syafa'ah. Ada juga hadis yang ma'ruf, masyhur, Bukhari Muslim, dari sahabat Abu Hurairah yang menceritakan bagaimana pada hari kiamat itu semua makhluk, semua manusia menginginkan ada yang dapat memberinya syafaat. Mereka semua datang ke hadapan siapa? Adam alaihi salatu wassalam yang pertama. Kemudian tidak berhasil, Adam tidak mampu memberikan syafaat. Lalu datang kepada Nabi Nabi Nuh. Ya. Setelah itu juga Nuh tidak bisa memberikan syafaat. Kemudian datang kepada Nabi Musa. Setelah itu Nabi Musa juga tidak bisa memberikan syafaat. Mereka, manusia ini, datang kepada Nabi Ibrahim ya, alaihi salatu wassalam. Kemudian setelah itu datang kepada Nabi Isa. Lalu yang terakhir yang mereka datangi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi menegaskan bahwa akulah yang akan dapat memberikan syafaat. Nabi sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kata Allah, "Irfa' ra'sak wa sawtu'ta." Ya. "Wasfa' tushaffa." Angkat kepalamu, mintalah niscaya kamu akan diberi, dan tak berikanlah syafaat, niscaya kamu akan dapat memberikan syafaat. Dengan demikian wajib hukumnya beriman kepada syafa'ah, bahkan dengan segala jenis macam syafa'ah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ada syafa'at bagi ahli surga supaya mereka masuk ke dalam surga, kemudian ada syafa'at Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pamannya yang bernama siapa? Abu Thalib, agar Allah memberi keringanan adab untuknya. Ada syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ahlul kabair, para pelaku dosa besar. Ada juga syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk orang-orang yang melakukan untuk orang-orang yang berhak masuk neraka agar tidak masuk ke dalam neraka lantaran dosa-dosa yang dilakukannya. Banyak macam dari syafaat, semua itu wajib untuk diimani. Kemudian dalam bait tadi dikatakan, wa qul fi adzabil qabri haqqun, katakanlah bahwa azab kubur itu sesuatu yang hak, muwadhahu, yang jelas atau diperjelas oleh keterangan dari syariat. Salah satu ayat yang menyinggung masalah azab kubur adalah ayat yang ke-46 dari surat Al-Mu'min atau surat Ghafir. Ya. Itu salah satu ayat yang menyinggung tentang adanya azab kubur, harus diimani. Tadi sudah disampaikan bahwa keimanan terhadap azab kubur masuk dalam bagian beriman kepada hari akhir. Ya. Pernah Aisyah radhiyallahu taala anha dalam sebuah riwayat didatangi oleh wanita Yahudi. Ya, wanita Yahudi ini masuk, kemudian si wanita Yahudi ini menyinggung soal azab kubur. Maka Aisyah berkata kepadanya, "A'adzakillah min adzabil qabri." Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungimu dari azab kubur. Fasa'alat Aisyatu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an adzabil qabri. Lalu Aisyah secara khusus bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang azab kubur. Jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah, "Na'am, adzabul qabri haqqun." Azab kubur adalah sesuatu yang hak, benar adanya. wajib untuk diimani. Ya. Dan setelah itu Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan bahwa aku selalu melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam tiap kali selesai dari sholat beliau berlindung dari azab kubur. Riwayat tadi disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kemudian dalam Musnad Ahmad secara khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua agar berlindung dari azab kubur. Ya ayuhan nas istaidu min azabil qabr. Kata beliau, wahai sekalian manusia, berlindunglah kalian semua dari azab kubur. Ya. Ini dalam Musnad Ahmad. Fa inna adzabal qabri haqqun, karena sesungguhnya azab kubur itu sesuatu yang hak, benar adanya. Bahkan ketika kita tasyahud, salah satu doa yang dibaca adalah apa? Berlindung dari azab kubur. Ya. Idza tasyahada ahadukum falyasta'id min arba, apabila salah seorang di antara kalian tasyahud maka berlindunglah dari empat hal. Di antara empat hal yang disebutkan adalah azab kubur, ya. Dari fitnah azab jahannam, dari fitnah azab kubur, fitnah kehidupan dan kematian, kemudian dari fitnah masihid dajjal. Jadi tidak lagi ada keraguan sedikit pun bagi kita semua ahlu sunnah wal jamaah untuk meyakini adanya azab kubur. Kemudian bait yang ke-26. Wala takfiran ahla salati wa in asaw fa kulluhum ya'si wa dhul 'arsy yasfahu. Wala takfiran. Kalau di sini bait yang ke-26, berarti kalau di buku bait yang keberapa? 29 ya, karena ada 3 bait yang sebetulnya bukan bagian dari bait tapi dimasukkan ke dalam bait ini. Wala takfiran ahla salati wa in asaw fa kulluhum ya'si wa dhul 'arsy yasfahu. Wala takfiran, jangan sekali-kali engkau mengkafirkan ahla salati, maksudnya adalah kaum muslimin. Wa in asaw, walaupun mereka melakukan kemaksiatan. Fakulluhum ya'si, pada dasarnya semua pernah melakukan kemaksiatan. Wadul arsy, namun pemilik arsy, siapa pemilik arsy? Allah subhanahu wa ta'ala yasfahu, senantiasa memaafkan. Bait yang ke-26 ini berbicara tentang hukum orang yang melakukan dosa besar. Ya. Hukum orang yang melakukan dosa besar di dunia. Kalau yang sebelumnya terkait dengan hukum pelaku dosa besar di akhirat. Ya. Kali ini hukum yang berkenaan dengan para pelaku dosa besar di dunia. Dan terjadi khilaf dalam persoalan ini, ya. Maksudnya khilaf antara ahlus sunnah wal jamaah dengan ahlul bidah, ya. Dalam persoalan hukum pelaku dosa besar. Ahli bidah yang dimaksud adalah al-khawarij dan mu'tazilah, kemudian murji'ah, ya. Ahlus sunnah berbeda pandangan dengan mereka, dengan murji'ah, dengan mu'tazilah, dengan khawarij. Dan bait yang ke-26 ini menjelaskan tentang akidah ahlus sunnah wal jamaah dan kebenaran ada pada mereka berdasarkan dalil-dalil baik dari Alkitab maupun dari sunnah. Apa keyakinan ahlus sunnah? Wala takfiran ahlus salat, tidak mengkafirkan kaum muslimin yang melakukan dosa besar selama dosa besarnya tidak sampai kepada kekufuran. Tidak sampai kepada kekufuran. Nah, apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan man shalla salatana wa akala dhabihatana, ya, wastaqbala qiblatana fahuwa muslim. Siapa yang salat seperti salat kita, memakan sembelihan kita, menghadap ke kiblat-kiblat kita, maka dia seorang muslim. Ya, dia seorang muslim. Belum lagi di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala banyak menyinggung tentang para pelaku dosa, ya, baik dosa besar atau dosa kecil, di mana Allah tetap menyebutnya sebagai orang-orang yang beriman. Seperti misalnya di surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kalian semua kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Orang-orang yang disuruh bertaubat di sini tidak saja orang-orang yang taat, ya, tidak pernah melakukan dosa, akan tetapi justru lebih cenderung diarahkan kepada mereka-mereka yang melakukan apa? Dosa. Ditujukan kepada mereka-mereka yang melakukan kemaksiatan. Tapi Allah katakan kepada mereka, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kalian semua kepada Allah. Karena itu orang-orang yang beriman yang melakukan dosa baik besar maupun kecil tetap masih mendapatkan atau layak disebut sebagai orang yang beriman. Tidak kemudian dikeluarkan dari nama iman. Kemudian juga di surat Al-Hujurat, wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu. Jika ada dua kelompok dari kalangan kaum mu'minin yang saling bunuh-membunuh. Saling bunuh. Ini termasuk dosa besar. Tapi Allah Subhanahu wa taala tetap menyebut mereka sebagai orang-orang yang beriman. Menandakan bahwa memponis kafir orang-orang yang beriman yang melakukan dosa besar adalah satu kesalahan. Beda halnya dengan kelompok Khawarij atau juga Mu'tazilah atau Murji'ah. Kalau orang-orang Khawarij menyatakan bahwa para pelaku dosa besar itu adalah kafir. Ya. Karena menurut mereka iman itu hanya satu macam, kafir itu juga satu macam. Kalau tidak beriman maka dia kafir. Kalau tidak kafir maka beriman. Selesai urusan. Ya. Ini menurut orang-orang Khawarij. Demikian halnya dengan orang-orang Mu'tazilah. Bedanya, kalau orang-orang Mu'tazilah mengatakan para pelaku dosa besar mereka kekal dalam neraka, tetapi di dunia dalam hal hukum berbeda dengan orang-orang Khawarij. Kalau orang-orang Mu'tazilah mengatakan bahwa para pelaku dosa besar ini mereka berada di atas satu tingkatan yang disebut dengan manzilah baina manzilatain, satu di antara dua tingkatan. La mu'min wala kafir. Ya, tidak dibilang mukmin, tidak juga dibilang kafir. Tapi ada dalam kedudukan yang disebut manzilah baina manzilatain. Lain halnya dengan orang-orang Murji'ah. Orang-orang Murji'ah lebih ngaco lagi. Ya. Orang-orang Murji'ah mengatakan bahwa para pelaku dosa besar dari kalangan kaum mukminin disebut sebagai orang-orang yang beriman dengan keimanan yang sempurna. Tidak masalah dia minum khamr, tidak masalah berzina, tidak masalah melakukan segala dosa. Yang penting masih ada iman. Kalau masih ada iman berarti tetap disebut sebagai orang yang beriman dengan keimanan yang sempurna. Karena menurut mereka seperti nanti akan disinggung, la yadur al-iman ma'adzam. Dosa itu tidak sama sekali berpengaruh terhadap keimanan. Iman ada di satu sisi, dosa ada di sisi yang lainnya. Kalau orang yang beriman melakukan dosa, tidak jadi masalah. Dia tetap disebut sebagai orang yang beriman. Bahkan sama keimanannya dengan orang yang sama sekali tidak pernah melakukan dosa. Ya. Itu Murji'ah. Ada pun Ahlus Sunnah wal Jamaah, keyakinannya seperti yang dikatakan tadi, bahwa mereka tidak mengkafirkan para pelaku dosa besar dari kalangan kaum mukminin selama dosa yang dilakukannya itu tidak sampai kepada tingkatan kufur. Kemudian dalam bait tadi disinggung, fakulluhum ya'si, pada dasarnya semuanya bermaksiat atau pernah melakukan kemaksiatan. Ini sebagai isyarat kepada sabda Nabi SAW, kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina tawwab. Setiap bani Adam pasti pernah melakukan kesalahan dan sebaik-baik dari mereka yang melakukan kesalahan adalah bertaubat. Ya. kulluhum ya'si wa dzul 'arsy yasfah, pemilik arsy senantiasa mengampuni. Nah, kalimat pemilik arsy senantiasa memberikan maaf ya, atau mengampuni, ini juga merupakan isyarat dari firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi qul ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang melampaui batasan, ala anfusihim, atas diri-dirinya, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah karena Allah Subhanahu wa taala dzul 'arsy yasfahu, pemilik arsy senantiasa memberi maaf ya. Bahkan Allah menegaskan innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, Allah memaafkan seluruh dosa. Dan ini bagi mereka yang kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bait selanjutnya, bait yang ke-27. Qala wa la ta'taqid ra'yal khawarij innahu maqalun laman yahwahu yurdi wa yafdahu. Wa la ta'taqid, jangan sekali-kali engkau berkeyakinan ra'yal khawarij, seperti keyakinannya khawarij. Innahu, karena sesungguhnya, pemikiran khawarij ini, maqalun laman yahwahu, adalah pemikiran yang lahir dari hawa nafsunya, yang lahir dari hawa nafsu. Yurdi wa yafdahu, di mana pemikiran itu yurdi, pemikiran yang rendah, wa yafdahu dan hina, rendah dan hina. Pemikiran orang-orang khawarij, pemikiran yang bersumber dari hawa nafsu, sehingga pemikirannya itu atau keyakinannya itu keyakinan yang rendahan dan hina. Semua itu lantaran tidak dibangun di atas kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di bait ini An-Nadhim rahimahullah mengingatkan kita agar tidak terjerumus ke dalam faham khawarij. Mereka disebut khawarij lantaran melakukan pemberontakan di antaranya terhadap sahabat Ali bin Abi Thalib. Bahkan mereka menancapkan permusuhan yang kuat terhadap beliau. Kemudian juga mereka disebut khawarij lantaran keluar dari sunnah ya. Lantaran keluar dari sunnah dalam pemahamannya terkait dengan waliyul amr, terkait dengan penguasa, dan terkait dengan masalah-masalah lainnya. Banyak hadis, banyak keterangan yang isinya tahdir, peringatan dari Nabi SAW tentang bahayanya paham khawarij. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah mengatakan waqad sahhat min asharati aujuh, kata Imam Ahmad rahimahullah, telah sahih hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari 10 sisi, semuanya berisikan tahdir, peringatan dari bahayanya paham khawarij ya, baik secara umum ataupun terkait dengan pemahaman-pemahaman mereka secara khusus ya. Keyakinan mereka terhadap pelaku dosa besar, jelas tadi sudah kita katakan bahwa pelaku dosa besar menurut mereka keluar dari Islam, kemudian pada hari kiamat akan kekal di dalam neraka. Insyaallah kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.